Mitra Bisnis, setahun terakhir ini saya membuat Business Wisdom rekaman itu sudah tidak lagi mengirimkan menggunakan CD lagi ya. Tapi saya mengirim filenya dengan menggunakan rapid share melalui internet ya. Dulunya saya pakai CD dan sebelum itu lagi saya rekam kantor saya ada ruang rekaman ya, tempat studio rekaman untuk audio. Sebelum itu lagi saya melakukan rekaman di kantor Pas FM atau di tempat siaran radio Pas FM ya. Dan sebelum itu lagi saya harus datang ke sana dengan peralatan menggunakan kaset dan lain-lain. Zaman berubah kalau Anda lihat ya mitra bisnis. Kalau kita lihat dari telepon aja yang Anda pakai ya. Dulu ketika saya masih kecil kalau mau menelpon orang tuh selalu diputar. Jadi nomornya diputar lalu di sana ada orang bilang, "Bapak mau menelpon mana?" Maka dicabut kabelnya disambungkan dengan pihak lain ya. Lalu menjadi otomatis. Kalau Anda mau menelpon di dalam kota yang sama memakai tangan diputar selesai. Kalau kota lain melalui interlokal ya. Kemudian menjadi otomatis, tapi kalau keluar negeri masih mahal dan harus manual. Sekarang sudah menggunakan voice over IP. Melalui internet Anda bisa menelpon siapapun di dunia ini dengan gratis. Dan hanya dalam kurun 30 tahun dunia sudah berubah begitu besar dalam dunia telepon. Mitra bisnis, zaman ini teknologi berubah terus, dunia berubah terus ya. Saya masih ingat handphone pertama saya itu 14.700. Sekarang 125.000 dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang 14.700 dulu. Mitra bisnis, dunia berubah, cara berbisnis berubah, kehidupan berubah. Anda dan saya, apakah kita juga berubah? Kalau kita hanya memikirkan cara-cara bisnis seperti dulu saja dan tidak mau memikirkan cara baru untuk berbisnis, maka kita akan tertinggal. Kita masih saja di zaman dulu ketika Anda menelpon harus diputar-putar ya. Zaman sekarang semua sudah pakai handphone dan semua sudah pakai SMS dan semua sudah pakai BlackBerry dan dunia berubah dengan begitu cepat. Mitra bisnis, perubahan dibutuhkan untuk membuat kita bisa survive atau tumbuh dengan cepat dan sukses dalam kehidupan ini. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.